Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Halaman 58 ya. Qala fi mawdi'in akhar. Masih dari hadis-hadis Nabi dan juga asar-asar sahabat yang menunjukkan kufurnya orang yang tidak sholat. Ya, tafadhal dibaca. Ya. Harga, baca harga. Sebentar. Kalau mau ngobrol pulang tuh siapa tuh? Yahya. Mau ngobrol pulang. Kalau mau ngaji sini. Mau ngaji sini. Duduk. Kalau mau ngobrol pulang. Di luar. Nah, terus. Mansarahu ayyam huwa abadan musliman. Falhafid ala hadidya salawati wa khamsi. Haythu yunadi bihinna. Fa'inna allaha syara'a al-muslimina. Sunan al-hudan. Itu bukan yunadi, yunada ya. Yunada bihinna. Terus walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum wa fi lafzin laqatartum walaqad ra'aytana Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqin aw marirun. Qawluhu man sarahu ayyaba allaha badan musliman fal yuhafid ala hadhihi al-khamsi haythu yunada bihinna. Hadha yashuru bi anna adam al-muhafadati alaiha min asbabi annahu la yaqa allaha musliman wa anna takhallufa anha min asbabi su'il qadimati wa annahu la yaqa rabbahu musliman wa yaqahu kafiran kaum nafiqina fa amru azim wa fatru yasir wal khataru wa fataru yasir. Nah ya, kalau Syekh bin Bas menyatakan waqala fi mawdhi'in akhar, dia berkata di tempat lain membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man sarahu ayyalqallaha wa dan musliman falyuhabit ala salahati salawatil khams haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah besok di hari kiamat kelak maksudnya, falyuhabit, maka dia mesti menjaga salat lima waktu ini haitsu yunada bihinna, di mana salat tersebut dikumandangkan. Fa innallaha syara'a lil muslimina sunanal huda. Maka Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin sunanal huda. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya salat lima waktu itu adalah di antara sunanul huda. Walau annakum salaitum fi buyutikum, seandainya kalian salat di rumah kalian, tidak berjamaah di masjid. Kama yusalli hadhil mutakhallifin. Kama yusalli hadhil mutakhallifu, sebagaimana orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid ini, demikian dia salat fi baitihi, di salat di rumahnya. Maka kalau demikian la taraktum sunnata nabiyikum, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Wala taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat. Wafilakdin lakafartum, maka kalian akan kufur. Nah, ini perhatikan ini. Ini baru meninggalkan sholat berjamaah. Ancamannya demikian. Gimana kalau ninggalin sholat lima waktunya? Ya, Syekh Abdul Razak punya ta'liq yang bagus terkait asar ini di buku beliau Ta'zimus Shalah. Ya. Yaitu yang menunjukkan akan kufurnya orang yang tidak salat berdalil dengan asar atau riwayat ini. Ya, ini yang meninggalkan salat berjamaah di masjid, dia masih salat. Tetapi ancamannya demikian. Gimana yang enggak salat sama sekali? Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami telah melihat ya, di antara kami wa ma yatakhallafu anha, dan tidaklah orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid illa munafiqun ma'lumun nifaq au maridun. Melainkan orang munafik yang telah ya, dikenal, diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Kemudian sabda Nabi, man sarrahu ayyalqa Allah qadan musliman wal yuhafid ala hadhihi salat ada hadhihi khams haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, perhatikan, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, maka dia mesti menjaga sholat lima waktu ini. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah besok pada hari kiamat dalam keadaan Islam. Ya, kata Syekh Ibnu Baz, hadza yashuru bi anna 'adama al-muhafadhati 'alayha min asbab annahu la yalqa Allah musliman. Maka hadis ini mengesankan atau menunjukkan bahwa kalau tidak menjaga sholat lima waktu, itu merupakan termasuk sebab-sebab dia tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim. Ya, paham gak sini? Kan yang Nabi kabarkan, siapa yang suka berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim, maka dia sholat lima waktu. Berarti kalau gak sholat lima waktu, berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim gak? Enggak. Nah ini ya, Syekh bin Baz berdalil dengan hadis ini. Nah, ini dari sekian dalil yang telah disebutkan oleh beliau dan dari sekian rudud yang beliau ya, bawakan bantahan-bantahan bagi yang tidak mengkafirkan. Wa anna takhallufa anha min asbabi su'il khatimah. Dan bahwasanya tidak mengerjakan salat lima waktu merupakan sebab-sebab orang itu mati dalam keadaan ending yang buruk. Su'ul khatimah. Wa annahu la yalqa rabbahu musliman bal yalqahu kafiran kal munafiqin. Nah ini juga dia tidak akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan muslim, bahkan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan kafir sebagaimana munafik. Wal amru adzimun wal khatar jasim. Maka perkara ini sangat besar. Bahayanya ini juga sangat besar. Nah, ini enggak main-main. Nah ini dari sekian dalil yang beliau bawakan. Setelah sebelumnya beliau berpanjang lebar berbicara tentang ini. Nah, lanjut sini. Ya, Dimas, baca Dimas. Yuda'auna. Kafaroti. Kufra akbar. Fatariku salati khusyira ma'ahum. لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإراده، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها، فيكون من القادة سيرا مع هؤلاء. Kemudian Syekh bin Baz berkata, waqala fil haditsil muttafaq alaih. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam keadaan bercahaya, bersinar, min asaril wudu, dari bekas air wudu. Subhanallah. Ini umat Nabi. Umat Nabi minum tangan kanan dan tangan kiri minum. Nah, ini umat Nabi, ya. Mereka dikenal dengan air wudu yang ada di anggota-anggota tubuh yang terkena wudu di dunia. Hadza haditsun sabitun, hadis ini sahih valid. Wa huwa minal hujjati, dan hadis ini adalah di antara hujjah, argumentasi yang kuat, ala anna man ankara kufra tarikis salati. Hujah, argumentasi bagi orang yang mengingkari kufurnya orang yang tidak sholat. Kenapa demikian? Li annal ummata tusalli, karena umat Nabi itu sholat. Wa yakunu laha atharun, maka kalau begitu umat memiliki bekas-bekas air wudu, ya, fil wajah wal yadain wal rijlain, di wajah, di kedua tangan, di kedua kaki, bisa babil budui, karena sebab wudu. Falladzi la yusalli ma indahu wudun, kalau orang yang enggak salat gimana, punya wudu enggak? Enggak ada. Fa huwa laisa minal ummati, kalau begitu dia apa? Bukan umat Nabi. Wal khariju anil ummah, dia keluar dari umat Nabi. Keluar kemana? Minal kafar, menuju orang-orang kafir. Ya Allah. Karena dia enggak punya wudu, karena dia enggak sholat, maka dia bukan umat Nabi. Kalau bukan umat Nabi, ya Allah, ngeri dia. Waqala, dan juga Nabi, beliau berkata, wa hakadha qauluhu, demikianlah sabda Nabi SAW, lamma dzakara salata yawman, tatkala beliau menyebutkan perkara sholat pada suatu hari di hadapan sahabat, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, barang siapa yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya pembela, ya, kesepenyelap dan juga keselamatan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun, maka dia enggak punya cahaya, enggak punya burhan, enggak punya pembela, enggak punya najat, enggak punya keselamatan pada hari kiamat kelak. Wa kana yaumal qiyamati ma'a quruna, dan di hari kiamat dia bersama Qurun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini pentolan orang-orang kafir semua. Ya. Kalau dia enggak salat, dia bersama Qurun. Di mana sama Qurun? Hah? Di surga Aden. Ya enggak, di jahanam. Dia enggak salat, dia sama Fir'aun. Di mana? Ya di jahanam. Iya, betul. Makanya kata Syekh bin Baz, wa hadha min awdahi dalalati ala kufrihi. Nah, ini di antara dalil yang paling jelas akan kekufuran orang yang tidak sholat. Dan Nabi tidak bersabda jahada wujubah. Ya, waman, ya, ma jahada wujubah, selama dia tidak mengingkari kewajibannya. Ma jahada wujubah. Ya, atau ma dama jahada wujubah, selama dia tidak mengingkari, selama dia mengingkari kewajiban. Tidak demikian. Ya. Balqala, bahkan Nabi bersabda, man lam yuhafid alaiha. Ya. Siapa yang tidak menjaga salat. Nabi tidak bersabda man jahada wujubah. Man jahada wujubah salati, enggak demikian. Siapa yang tidak, siapa yang mengingkari salat, kewajiban salat, tidak, Nabi tidak bersabda demikian. Tapi Nabi bersabda, siapa yang tidak salat. Ya. Yusyaru yaumil qiyamah. Maha haulai, maka dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama mereka itu tadi, Fir'aun, Haman, Qurun, Ubay bin Khalaf. Al-Khubasa, orang-orang yang khobis, yang buruk. As-Sonadid, Sonadid jamak dari Sondid, yang kuat, gagah. Artinya orang para kafirin yang kuat, orang-orang besar, pembesar kafirin, sonadidil kufur, para pembesar kafirin. Wahwa hadisun hasan, ya, ini hadis hasan. Di footnote penuh tapi hanya keterangan mengenai sanad hadis. Walaupun ada komentar Syinkiti fi Awdha'il Bayan, hadal hadisu awdahu dalalah ala kufri tarik salati li anna intifa'al nuri wal burhani wal najati. Nah ini ini adalah dalil yang paling jelas, ya, yang menunjukkan kafirnya orang yang tidak sholat karena ditiadakannya cahaya dan seterusnya. Nah, ini sama dengan keterangan sebintas di atas. Wa hadisun sahih wa hadha wa'idun 'azimun, maka ini adalah ancaman yang dahsyat, yang keras. Ya dulu ala kufri man dayyaha, yang menunjukkan kafirnya orang yang menyia-nyiakan sholat, dia tidak sholat, wa tarakaha, dan meninggalkan sholat. Li'anna hasyrahum ha'ula'il kafarati, karena tempat berkumpulnya dia bersama mereka orang-orang kafir. Maru'usil kafarah, bersama para pentolan, pemimpin-pemimpin orang kafir. Ya dulu ala annahum kafara kufran akbar. Maka ini kata Syekh, hadis ini menunjukkan bahwasanya dia itu kafir, kafir akbar, ya tentunya. Fatariku salati husyira ma'ahu, maka orang yang tidak salat dia dikumpulkan bersama mereka. Li'annahu bitarkihi laha, karena dia kalau ketika dia meninggalkan sholat, ya, dia meninggalkan sholat, orang-orang melihat dia enggak sholat, soro da'iyatan, maka jadilah dia da'i, ya, dia jadilah penyeru, ya, yang mengajak ila syari, kepada keburukan, ya, bi amalihi, atas perbuatan dia tadi tidak sholat, wa iradihi, atas sikap dia yang berpaling dari sholat. Fa innahu yad'u man haulahu, maka kalau begitu dia otomatis dianggap sebagai orang yang mengajak, mendakwahkan, man haulahu, orang-orang di sekitar dia, wa man yattasil bihi, maupun orang-orang yang berhubungan dengannya, ila tarkiha, untuk tidak sholat. Fa yakunu minal qadati, maka kalau begitu dia dianggap sebagai gembong pemimpin, pemimpin orang yang enggak sholat. Kenapa? Karena dinyontohin. Akhirnya fahushira maha haulai, akhirnya dia dikumpulkan bersama mereka, para pentolan kekufuran. Nah, kenapa orang yang enggak sholat dikumpulkan bersama para pentolan orang-orang kafir? Nah, ketika dia enggak sholat, dia akan dilihat, ya, oleh orang-orang sekitarnya. Akhirnya orang-orang sekitarnya enggak sholat, akhirnya jadilah dia gembong. Begitu. Paham sini? Nah, ayo Mas Fatur, tafadhol. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira, wa hadha min adillati ala kufri tarikiha. Wa qala wa qad hata Abdullah ibn Syukukin Syakik Abdullah ibn Syakik Al-Uqayli At-Tabi'i Al-Jalili Al-Uqayli At-Tabi'i Al-Jalilu An Ashab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annahum kanu la yarawna syai'an tarkuhu kufrun illa salati. Illa salata, itu bisa badal, bisa mustasna. Enggak ada salat di majrurnya. Illa salata. Boleh sebagai mustasna atau badal. Terus wa muraduhu kufrun akbaru li anna hunaka asya'un asya'a khoba isim anna asya'a wa amaluha kafaro kufrun lakin laisa bi kufrin akbari akbaro Akbaro na'at dari kufrin. Ama dia mamnu minasarab wazan af'al. Terus tu'ni fil ansabi al waniyaha hati ala amwat ala al amwati samaha sallallahu alaihi wasallam was. Itu sepertinya selawat itu wasallam sallallahu alaihi wasallam kufran kufran wasahabatu kadzalika lakinnahu kufrun asghuru falamma akhbara anhum annahum kanu la yarawna syai'an tarkuhu kufrun illa salata ulima annahu arada bidzalika kufra al akbaro kama jaa fil haditsi fadza karo annahum mujmi'una ala anna tarka salati kufrun walam yaqulu bi syarti ayyunkira wujubaha. Naam. Baik. Nah, Syekh bin Bas berkata, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Maka sholat inilah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu anhu al-abdu min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba dari amalannya adalah perkara sholatnya, yakni yaumul kiamah, pada hari kiamat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Nah, kalau sholatnya baik, maka dia akan beruntung, dia akan selamat. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia merugi dan celaka. Celaka dan merugi dia. Hadza min adillati ala kufri tarikiha. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, kata Syekh. Waqal, dan Syekh bin Bas berkata, waqad haka Abdullah ibn Syakik al-Ukaili at-tabi'i al-jalilu an ashabin Nabi SAW. Abdullah bin Syakik al-Ukaili, seorang tabi'in yang mulia, menghikayatkan, meriwayatkan dari para sahabat Nabi bahwasanya mereka, para sahabat Nabi, la yarawna syai'an, tidaklah memandang suatu hal, tarkuhu kufrun illa salata. Ya, memandang suatu hal, suatu amal, kalau ditinggalkan menjadi kafir, tidak ada kecuali sholat. Ada orang yang dia meninggalkan zikir, enggak kafir. Ya, dia meninggalkan haji padahal dia mampu, tidak kafir. Dia meninggalkan ya amalan-amalan, dia enggak puasa di bulan Ramadan, ya, tidak kafir. Ya, semua itu dosa besar. Namun amalan yang ditinggalkan menyebabkan kafir ialah hanya sholat. Ya, ini pendapat para sahabat, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ya, dan yang lainnya. Dan ini ya dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam khutbah beliau yang berjudul Hukmu Tariki Sholat. Beliau menyebutkan konsekuensinya, lawazimnya. Orang yang tidak sholat maka diberlakukan sebagaimana kalangan kafirun. Kafirun, ya ini ditakyin kafir, gak pakai kufur mutlak, kufur takyin. Bukan disebut dia kafir, langsung Syekh Utsaimin menyebutkan. Ya, tidak boleh dimandikan kalau dia mati disolati, tidak boleh dikuburi di kuburan pemakaman kaum muslimin dan seterusnya. Kalau dia masih hidup dipisah dari pasangannya yang muslim. Ya, barakallahu fikum. Wa muruduhu kufrun akbar. Maka yang dimaksud dari pernyataan Abdullah bin Syakib ini dengan kafir, ya, suatu amalan yang ditinggalkan menyebabkan kekufuran, yang dimaksud adalah kafir akbar. Di anna hunaka asyah, karena ada berbagai hal amalan yang amaluha kufrun, perbuatannya kafir, lakin laisa bikufrin akbar, namun tidak kafir akbar. Semisal apa? Mencela nasab, niyaha meratap pada mayit, ya, sama hasosalub kufrun. Nabi menamakannya sebagai kufur. Ya, semisal Nabi menyatakan apa? Sibabul muslim fusuk wa qatluha kufrun wa qitaluhu kufrun. Nah, mencela muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Apakah orang yang membunuh muslim jadi murtad? Tidak. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Tapi perhatikan. Wa sahabatu kadzalika, lakinnahu kufrun asghar. Nah, demikian pula dengan sahabat yang menyatakan ada amalan-amalan kalau ditinggalkan atau dilanggar menyebabkan kufur, namun itu kufur asghar, bukan kufur akbar. Yang kufur yang tidak menyebabkan murtad. Ya. Falamma akhbaru anhum annahum kanu la yarawna syai'an. Maka tatkala Abdullah bin Syakik mengabarkan dari mereka, dari para sahabat, bahwasanya mereka tidaklah memandang suatu amal yang kalau ditinggalkan kufur kecuali salat, ulima. Maka diketahuilah annahu arada bidzalika al-kufra al-akbara. Bahwasanya yang beliau maksud di sini adalah kafirnya apa? Kafir akbar. Kama jaa fil hadis, sebagaimana terdapat keterangan dalam hadis. Ya, alhadulladzi bainana wa bainahum shalah fa man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Waqad ankara waqad annahu fa dzakara annahum mujmi'un. Dan beliau menyebutkan Abdullah bin Syakik bahwasanya para sahabat bersepakat ala anna tarkas salati, bahwasanya meninggalkan salat kufrun walam yaqulu, ya, kufur. Dan Abdullah bin, dan mereka para sahabat tidak ada yang menyatakan bisyarti ayyunkir wujubah wa jahada wujubah, selama dia tidak mengingkari kewajibannya atau dia mengingkari kewajibannya. Enggak ada yang kayak gitu. Selama dia mengingkari kewajiban, yaitu dengan syarat dia mengingkari kewajibannya atau dia menolak kewajibannya, menentang kewajibannya, enggak ada. Namun yang dikutip ialah, ya, amalan kalau ditinggalkan kufur, udah itu aja. Enggak ada embel-embel, ya, selama tidak mengingkari kewajiban, enggak ada. Nah, waqala, dan Syekh bin Bas berkata, nah, coba baca, Nugraha, Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa qala wa la ibrata fi qawlil muktarina min al-muta'akhirina min al-ulama'i wal mashhurina qalu bi annahu kufrun asghar la ibrata bi hadha al-ibratu bil adillati wal ibratu bil nususi wa maraddun nasi an-nususi an-nususa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih wa ta'alluqu bil jaruh bil rukhasi yufdi bil insani ila tarki dini bil kulliyati wal wajibu ala al-mu'mini an yahdaru al-rukhasa allati la wajha laha wa la dalila 'alayha wal wajibu an ya'khudha bi dinihi bil haiqati wa an yahrisa ala salamati dinihi. Masu'ila ma hukmu man yu'akhiru salatal fajri an waqtiha ay ila sa'ati as-sabi'ati wa yad'u al-munabbih itu kalau orang Arab namanya munabbih itu kan sifa'il yang memberikan peringatan. Tapi orang Arab menamakan jam waker, alarm itu munabbih. Yang memberikan peringatan. Jam waker namanya apa? Munabbih. Wa yad'u al-munabbiha ala waqti dawami wa hadha bi sifatin mustamirratin. Nah. Terus fa'ajaba? Fa'ajaba hadha munkarun aidan. Hadha ma'nahu annahu 'azimun 'ala tarkiha fil waqti. Masyaallah. Hadha kufrun wa dalalun. Ya Allah. Hadha munkarun wa sahibuhu kafirun inda jam'in min ahli al-ilmi. Ya Allah. Fal wajibu al-hadru. Al-hadru min dhalika. Terus fa idza ta'ammada dhalika fa huwa dakhilun فيمن يقتل بكفره لأنه تعمد ترك فريضة إلى الضحى إلى ما بعد طلوع الشمس ويكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية فيؤمه الحديث وقد كفر. طيب ما شاء الله يا عتيل nyalain alarm sengaja jam 7. Sengaja jam 6 alarm subuh. Sengaja emang niat terlambat. Emang niat terlambat tuh. Baca tadi ya. Apa kata Syekh? La ilaha illallah. Ya, kata Syekh bin Bas, la ibrata fi kaunil aktsarina. Maka tidak, bukanlah acuan terkait kebanyakan minal mutaakhirin, dari kalangan ulama mutaakhirin, minal ulama al-masyhurin yang masyhur, qalu, mereka menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu bi annahu kufrun asghar. Kufur asghar aja enggak kufur akbar, enggak murtad. Kata Syekh bin Bas, la ibrata bihadha. Ya, enggak jadi acuan hal ini. Al ibratu bil adillati. Yang jadi acuan adalah dalil-dalil. Lagi pula ya ikhwah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan tidak murtad ya orang enggak salat. Ya. Itu sudah dibantah oleh Syekh bin Bas dari awal. Di pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, dan sebelumnya lagi. Di tiga pertemuan sebelumnya. Ya. Dalil-dalil yang mereka kemukakan, yaitu dibantah oleh Syekh. Semuanya. Ya, oleh Syekh bin Bas. Ya, para ulama yang menyatakan tidak murtad, kata Syekh, murtad. Ini dalil yang mereka kemukakan, dibantah semua. Fal-ibratu binusus. Maka yang menjadi acuan adalah nas. Dalil. Wa maraddun nas. Maraddu. Maraddu itu kan isim makan. Radda yaruddu. Ya. Dan wa maraddun nasi an-nususu. Bukan an-nususu ya. An-nususu. Maka tempat kembalinya manusia adalah nas-nas. Ya. An-nas. Yaitu nas-nas. Quran, sunnah. Bukan tempat kembalinya manusia ro'yu rijal. Ya. Pendapat orang-orang. Tapi tempat kembalinya manusia an-nususu. Maraddun nasi an-nususu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Seandainya kalian berselisih dalam segala hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Wa ta'alluqu bi rukhas. Maka menggantungkan diri dengan keringanan, ya, yufdi bil insan ila tarkid din bil kulliyah. Maka hal ini akan menghantarkan, ya, seseorang kepada meninggalkan agama secara keseluruhan. Wal wajib 'alal mu'mini, maka yang wajib bagi mukmin ayyahdharu ar-rukhas, untuk berhati-hati terhadap keringanan-keringanan tadi, allati la wajhalah wala dalila 'alaiha, yang enggak ada, ya, enggak ada dalilnya, enggak ada wajahnya, artinya enggak ada sisi dalilnya itu apa, ya. Wal wajibu ayyakhudha li dinihi bil haitati. Maka yang wajib bagi seorang muslim dia mengambil untuk agamanya bil haitah. Ya, dengan kehati-hatian. Wa yahrisu ala salamati dinihi, dan dia bersemangat untuk menyelamatkan agamanya. Wa su'ila, Syekh bin Bas ditanya, ma hukmu man yu'akhiru salat, ma hukmu man yu'akhiru salata al-fajri an waqtiha? Apa hukum orang yang mengakhirkan salat subuh dari waktunya, ay ila sa'ati sabi'ah, yaitu sampai ke jam 7 pagi. Wa yad'u al-munabbiha, dan dia meletakkan jam alarm waker ala waqti dawami. Ya, selalu jam 7 dia nyalain alarmnya jam 7 mulu. Ya, wa hada bi sifatin mustamirrah. Ini selalu begitu, continue terus. Setiap malam dia nyalain alarm jam 7. Jadi memang dia niatnya salat subuhnya jam berapa? Jam 7. Ya. Fa ajaba, kata Syekh, hadza munkarun aidan. Ini munkar. Ya. Ini munkar juga. Hadza ma'nahu, ini maknanya apa? Annahu azimun ala tarkiha fil waqti. Maknanya dia memang bertekad untuk tidak salat di waktunya. Padahal kita diperintahkan salat apa? Untuk tepat waktu. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya pada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, jihad, dan kemudian itu sholat, ala waktiha, pada waktunya. Nah, ini dia niatnya sholat itu di luar waktu. Dia memang sengaja, ya, sholatnya entar-entaran aja. Nyalain alarmnya jam 7, everyday. Setiap hari jam 7. Kata Syekh, hadza kufrun wa dalalun. Ini kekufuran dan kesesatan. Wa hadha munkarun, ini adalah kemungkaran. Wa sahibuhu, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Dan pelakunya, kafirun inda jam'in, min ahli ilmi. Pelakunya kafir menurut para ulama, seluruh para ulama. Fal wajibu al hadaru min dalik. Maka yang wajib menghindari hal tersebut, mewaspadai hal tersebut. Fa idza ta'ammada dalika, kalau memang dia sengaja dengan perbuatannya dia tadi alarami jam 7 terus. Ya. Fa huwa dakhilun fi man yuhkamu bi kufri. Maka dia termasuk kepada orang-orang yang dihukumi diponis kekufuran. Di annahu ta'ammada tarka fardhatin ila duha. Karena dia sengaja meninggalkan salat fardu, salat wajib. Nah, sampai ke waktu duha, ila ma ba'da thulu' syams, sampai terbitnya matahari. Fa yakunu bi hadza, maka orang ini berdasarkan tindakan dia ini qad ta'ammada tarkaha bil kulliyati. Berarti memang dia sengaja enggak mau salat secara totalitas. Fa ya ummuhu al haditsu. Maka hadis ya faqad kafara, yaitu man tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir, ya ummuhu. Itu kena dia juga. Ya, mengenai dia juga. Hadis itu umum, kena kepada dirinya juga. Paham enggak di sini? Ini bahaya ini berarti nih. Ya, antum pasang alarm waker ya karena kecapean tidur sengaja. Ya, tidurnya misalnya jam 2, pasang alarmnya jam 7. Ya. Kalau kita tidur jam 2, pasang alarm di waktu subuh. Ya. Kalau Allah bangunkan alhamdulillah. Ternyata lebih kuat kencing setan. Ya dan billah. Ya, akhirnya sholat bangunnya jam 7 beneran. Ya, dosa enggak? Enggak, kenapa? Karena dia tidak niat bangun jam 7. Beda memangnya udah masuk jam wakernya jam 7. Emang sengaja, terus-terusan. Emang niat enggak mau sholat di tepat waktu. Kata Syekh ini kekufuran. Ya, pelakunya gimana? Kafir kata Syekh. Iya dan billah. Nah, ini enggak main-main ini. Ya, karena dia termasuk terkena hadis faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Oh, saya kan salat enggak meninggalkan. Iya, tapi salatnya sengaja terus diakhirkan. Iya dan billah. Nah, ngeri ini ya. Ngeri ini, oh, bahaya ini. Allah musta'an. Ya. Berikutnya. Saya lagi serak nih ya, mau minta yang bacain. Apa yang bacain ini? Ah, Zaki. Muslimina. بهذه الإيمان الصحيح وذلك مثل ترك الصلاة والمكتوبة فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده على صحيح ويحجزه عن ترك الصلاة التي هي أمور الإسلام ولهذا فإن القول الصواب إنه كافر كفرا أكبر الذي يترك الصلاة ما عنده إيمان أو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة وقال لكن في المغالب ممن تهاون بها ما يبالي بوجوبها أو كان عنده إيمان جازم بوجوبها maka siapa yang memperhatikan pembahasan ini la ya'taqidu anna al-insana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'minu bi anna salata haqqun wa annaha umudul islam wa fardun 'alal muslimin wa annaha a'zamu syar'i ba'da tauhidi tsumma yatrukuha. Maka barang siapa yang memperhatikan hal ini, ya, la ya'taqidu anal insan, maka dia tidak akan meyakini bahwa ada seseorang yang beriman pada Allah hari akhir, dia beriman bahwasanya salat adalah hak wajib, salat adalah tiang agama, salat kewajiban bagi kaum muslimin, salat adalah syariat yang paling agung setelah tauhid. Semua yang terkuha kemudian ditinggalkan, ada enggak kayak gini? Enggak ada. Dia enggak akan meyakini ada orang yang beriman pada Allah, bertauhid, kemudian enggak salat. Enggak mungkin. Ya, dia tidak meyakini ada orang kayak gitu. Paham enggak? Kalaupun ada, itu pengakuan aja berarti selama ini. Berarti ngaku beriman, ngaku bertauhid. Kok enggak sholat gitu. Nah. Tapi barakallahu fikum. Hada la yatrukuha illa an syakin. Nah, orang ini ketika dia tidak sholat, ya, berarti ini timbul akibat keraguan dia fi dinihi, pada agamanya. Wa an maradun fi qalbi, atau karena ada penyakit di kalbunya. Ma indahu yakinun. Berarti dia enggak punya keyakinan nasallahu alafiyah. Gak mungkin orang yang beriman, bertauhid, ya, meninggalkan sholat, itu gak mungkin. Gak mungkin selama-lamanya. Pasti memang dia punya problem yang besar. Punya masalah besar. Itu apa? Hah? Keraguan. Ya. Kalbunya sakit atau dia memang ragu terhadap kebenaran Islam. Syekh bin Baz kemudian menyatakan, wa man ata biqaulin aw amalin yujibu kufrahu. Maka barang siapa yang melakukan menghadirkan sebuah ucapan atau amalan yang menyebabkan kekafirannya, maka ini adalah dalil, ya, atas ketiadaan imannya. Bihadihi ul-usuli, terhadap usul ini, prinsip ini, ya, awbadiha atau sebagainya, al-iman as-sahiha, dengan keimanan yang benar. Madzalika, yang demikian itu misal tarki salati al-maktubah, semisal orang yang tidak salat lima waktu. Fa innal ladzi la yusalli la imana indahu ala sahih. Maka orang yang enggak salat menurut pendapat yang sahih, dia enggak punya iman. Artinya apa? Dia kufur. Wa yajuzu an tarki salati allati hiya umudul Islam, maka yang menghalangi dia, mencegah dia untuk mengerjakan, ya, dari meninggalkan sholat yang merupakan tiang Islam, lihada fa innal khala as-sawab annahu kafirun kufran akbar. Maka pendapat yang benar bahwasanya dia kufur, kufur akbar kalau dia enggak sholat. Ya. Fal ladzi yatruku sholata ma indahu iman. Maka orang yang enggak sholat, maka dia enggak punya iman. Walau kana indahu imanun ma taraka sholata. Seandainya dia punya iman, dia tidak mungkin meninggalkan sholat. Ini enggak mungkin. Wa qala, dan saya berkata, lakin fil ghalib, namun secara umum, mimman tahawana biha ma yubali bi wujubiha. Bagi orang yang memang menyepelekan salat, dia enggak peduli kewajiban salat. Walau kana indahu i'tiqadun jazimun li wujubiha. Seandainya dia memang punya keyakinan yang pasti, yang kuat li wujubiha, akan wajibnya salat. Lama tahawana biha, tentulah dia tidak akan menyepelekan sholat. Ya. Namun kenapa orang meninggalkan sholat? Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Kalaupun dia, ya, dia enggak mengingkari, dia tetap meyakini lah, kok enggak sholat? Nah, ini saya malas. Loh, kok terhadap perkara yang pokok kayak begitu, yang agama, ya, barakallahu fikum. Wabiha kulli halin, maka kesimpulannya, fatarku sholati amdan kufrun minar rijali wan nisa. Maka meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah kekufuran, baik itu dari kalangan pria atau dari kalangan wanita. Nah, terus masalah. Ya, baca sini. Ya. Pak Anwar, tafadhal Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu rahimahullahu mas'aradun qala alladhi la yura fil masajidi yudhunnu bihi as-su'a yudhunnu bihi as-su'u As-su'a benar. As-su'a. Jadi kalau fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, dia dalam bentuk sighah lil majhul, fi'il maf'ul yang kedua tetap jadi maf'ul. Maf'ul pertama aja yang jadi ya naibul fa'il. Terus lakin la yuqta'u bi kufrihi. Fala mani'a minas sholati 'alaihi ma dama ma'al muslimina wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yu'amalu muamalatal muslimina fal aslu bi quwwatihi baqa'uhu baqa'uhu fi al-islami hatta ta'lama anna hatta ta'lama hatta ta'lama anna hatta ta'lama hatta ta'lama annahu la yusall la yusalla la yusalli fil kulliyati wa qala zahiruhu an-nifaqu la yukaffaru illa idza alima annahu illa idza ulima annahu la yusalli mas'alatun hadisun. Nah, ini dulu kita bahas mas'alatun. Nah, ini ada permasalahan alladzi la yura fil masajid yudhannu bihi as-su'a. Nah, ada orang yang enggak pernah kelihatan di masjid, maka dia boleh disangka dengan sangkaan buruk, boleh kita underestimate terhadap dia, ya boleh kita su'udzon sama dia, boleh ya. Lakin la yuqta'u bi kufri, namun enggak boleh dipastikan kekufuran dia. Kalau dia enggak pernah kelihatan di masjid karena dia pelaut, ya wajar. Ya. Atau dia enggak pernah kelihatan di masjid, dia berangkatnya sebelum azan subuh. Motornya udah berisik, enggak kelihatan si pula. Kita ada kemungkinan, kita pasang sangka baik bahwasanya dia sholat nanti di masjid pinggir jalan. Pulangnya isya atau setelah isya, kita pasang sangka baik. Namun ini orang sering di rumah, enggak pernah ke masjid. Boleh enggak su'udzon? Iya boleh. Mau su'udzon kayak apa antum? Hah? Ini mau sholat istiqlal. Mau su'udzon gimana? Iya su'udzon. Namun tidak boleh dipastikan kekufurannya. Ini kata Syekh bin Baz. Falamani amina sholati alaih. Dan juga tidak ada yang mencegah kalau dia mati, dia disolatin, enggak apa-apa. Misalkan dia mati, dia disolatin. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan dia sholat di mana? Di rumah. Ya, di rumah. Madama ma'al muslimin. Selama dia memang tinggal bersama kaum muslimin, wa yashhadu an la ilaha illallah rasulullah. Ya, dan dia dikenal bersaksi. Ya, dia Islam, maka ucapkan dua kalimat syahadat. Fa yu'amalu mu'amalatal muslimin. Maka dia diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada kaum muslimin yang lain. Fal aslu, maka hukum asalnya baqa'uhu fil Islam. Dia tetap berada dalam Islam hatta ta'lama, hingga Anda mengetahui annahu la yusalli bil kulliyah. Bahwasanya memang dia tidak sholat secara keseluruhan. Baru jangan disolati dan kafirkan. Ya, kalau dia mati jangan disolati, jangan ditegur duluan ketika salam. Ya, jangan berjabat tangan duluan ketika salam dan dikafirkan. Nah, ini kata Syekh. Wa qala dhahiruhu an-nifaq. Nah, kalau orang yang seperti ini belum jelas apakah dia sholat apa enggak di rumah, cuman dia hanya enggak ke masjid. Zahirnya dia nifaq. Lalu kafir, tidak dikafirkan. Illa idza ulima annahu la yusalli. Kecuali jika diketahui dia memang tidak sholat. Nah, dia memang enggak sholat, ya udah berarti kafirkan. Nah, masalah itu. Masalah berikutnya. Nah, tafadhal, jawabannya. Fikri. Jumu'atan. Nakaratun. Nakaratun. Wa mutannah. Wa matnuhu. Wa matnuhu munkarun. Tarkul jum'ati tahawunan amruhu fatirun. Fasadaqatu fi hadha laisa ma'nahu annaha tarfa'u anhu ismun. Isma. jama'atu min a'zami shalah min a'zami shalawati wa khamsi fi yawmi fi yawmiha. Fa hasilu anna hadha khabaru fi sanadihi nadhar. Thumma huwa muttaribun taratan wataratan bidirhamin ta'wil. Permasalahan berikutnya itu hadis ya mantarakal jumat min ghairi udrin, barang siapa yang tidak salat Jumat tanpa udzur falyatasaddaq bidinar, maka dia mesti bersedekah satu dinar. Fa in lam yajid wa in tabimis bidinar, kalau dia tidak mendapati uang satu dinar maka dia bersedekah dengan setengah dinar. Syekh bin Baz berkata hadal hadisu fihi naqaratun wa matnuhu munkar, hadis ini ya di dalamnya terdapat nakarah, kemungkaran, dan hadisnya mungkar. Maka tidak sholat Jumat adalah karena tahunan, karena menyepelekan, itu adalah amrun khatirun, perkara yang sangat berbahaya. Wasadaqatu fi hada, sedangkan bersedekah di hari Jumat karena enggak sholat Jumat dia sedekah, laisa ma'nahu annaha tarfa'u anhu ismal kabira, bukanlah maknanya dengan sedekah dapat menghilangkan dosa dari dosa besar tadi. Lah, fal kabiratu azimun, azimatun. Dosa besar yang sangat azimah, sangat dahsyat. Wa qad yuqalu bi kufri. Bahkan dikatakan oleh para ulama kufur yang tidak salat Jumat. Di annal qaidah, karena kaidahnya adalah annar tarkas shalah, annar tarkas shalati kufrun. Kaidahnya meninggalkan salat adalah kekufuran. Wal jumu'ah min a'dhabi shalawatil khamsi fi yawmiha. Sedangkan sholat Jumat adalah sholat yang paling agung di pada hari Jumat, ya, pada hari itu, di hari dia. Kalau sholat Jumat paling agung. Ya, falhasil, maka yang kesimpulannya anna hadzal khabara fi sanadihi nadar. Hadis ini dalam sanadnya perlu diteliti kembali. Summa huwa muttaribun, dan hadis ini matannya muttarib, kacau. Taratan yahul, terkadang beliau berkata bidinarin, dengan satu dinar, au binisbi dirham, au binisbi dinar, atau setengah dinar. Terkadang dengan lafaz dengan satu dinar atau setengah dirham, atau terkadang dengan lafaz bisa'in au nisbi sa', dengan satu sa', sumbangan atau makanan satu sa', atau dengan setengah sa'. Ya cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi. Al ma'asi baridu kufri laisatku walaisat kufra. Nah, maksiat yang akan menghantarkan kepada kekufuran, namun maksiat bukanlah kekufuran. Nah, ya, yang mau tanya tepat dulu.